نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adik dan juga anak-anakku para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah dan juga kaum muslimin para pendengar setia Radio Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah serta para pemirsa Ahsan TV dan juga Uthman TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama bab pembahasan tentang bayan kathratil khairi kathrati turukil khair, tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, dari kitab Riyadu As-Salihin. Dan terakhir atau pembahasan terakhir adalah hadis ke-12 di bab tersebut tentang anjuran seseorang untuk mendatangi sholat Jumat dalam keadaan berwudu. Berarti ini salah satu jalan kebaikan. Jadi datang ke masjid dalam keadaan sudah berwudu, kemudian mendatangi sholat Jumat, menghadiri sholat Jumat, ini juga jalan kebaikan. Di riwayat yang lain, riwayat yang lebih kesahihannya lebih, derajat kesahihannya lebih tinggi, ada kewajiban untuk mandi di hari Jumat bagi yang akan mendatangi sholat Jumat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang sudah dewasa, sudah ihtilam, sudah baligh. Maka dari sini sebagian ulama mengatakan wajibnya mandi Jumat. Sebagian ulama mengatakan wajibnya mandi Jumat. Kalau tidak mandi, Jumatannya sah. Tapi menurut yang berpendapat wajib, jadinya dia berdosa. Makanya lebih aman kita ini menyempatkan diri untuk mandi Jumat, terlebih kita akan berkumpul dengan orang banyak. Sehingga di antara anjuran syariat ketika akan berkumpul dengan orang banyak adalah mempersiapkan kondisi yang baik supaya kita tidak mengganggu orang lain. Wudu, kemudian mandi, kemudian mendatangi sholat Jumat, itu adalah kebaikan-kebaikan dalam Islam. Kemudian tidak kalah pentingnya di antara jalan-jalan kebaikan adalah istima'ul khutbah, mendengarkan apa? Khutbah. Kemudian juga al-insat, diam. Ya. Jadi mendengarkan dan diam. Enggak usah komentar. Ngobrol dengan sampingnya. Tidak perlu menegur. menegur sampingnya kalau memang sedang ngobrol, diam. Itu adalah kebaikan di hari Jumat. Terus kalau jamaah rame, siapa yang berhak menegur? Khatib. Jadi khatib itu sedang mengajak bicara jamaah Jumat. Dia boleh untuk menegur jamaahnya yang ramai atau tidak memperhatikan, membuat gaduh dan yang lainnya. Apa yang didapat oleh orang yang menghadiri Jumat, mendengarkan, menyimak pembicaraan khatib, diam, tidak berbicara? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam." Mendapatkan ampunan antara Jumat itu dan Jumat yang ke depan ditambah 3 hari. Ampunan selama 10 hari, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan jalan-jalan kebaikan tersebut. Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini, malam hari ini, kita akan mengkaji hadis ke-13. Dan juga kalau memungkinkan hadis hadis ke-14 atau hadis ke-129 dan hadis ke-130. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala al-thalitha asyara, yang ke-13, anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, qal, atau dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza tawadda'al 'abdul muslimu, apabila seorang hamba yang muslim berwudu. Dari sini berarti bisa diambil kesimpulan, bisa diambil faedah secara langsung, bahwa di antara jalan-jalan kebaikan adalah apa? Wudu. Ya. Wudu baik untuk sholat ataupun tidak, yang disebut dengan menjaga wudu. Menjaga wudu. Menjaga wudu itu keutamaannya besar. Apa artinya menjaga wudu? Menciptakan kondisi seseorang itu dalam keadaan suci terus. Jadi begitu batal buang hajat, batal ambil air wudu. Buang hajat atau batal ambil air wudu. Meskipun belum untuk salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidhu ala al-wudu'i illa mu'min. La yuhafidhu ala al-wudu'i illa al-mu'min. Tidaklah seseorang menjaga wudunya kecuali bisa dipastikan orang tersebut adalah orang yang beriman. Ini sebuah kebaikan yang luar biasa. Bukti keimanan. Iman terhadap apa? Terhadap perkara yang gaib. Bahwa dia percaya akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ampunannya bagaimana? Nah, ini yang diterangkan insyaallah taala dalam hadis ini. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim." Apabila seorang hamba muslim berwudu. Awil mu'min, atau hamba yang beriman berwudu. Faghasala wajhahu. Kemudian dia mulai membasuh wajahnya, ya, berarti ini beliau sallallahu alaihi wasallama menyebutkan arkan saja, anggota-anggota wudu yang wajib, yang merupakan rukun, yang wajib diwudui. Beliau tidak menyebutkan mencuci tangan, atau mungkin tidak menyebutkan apa, berkumur. Walaupun kumur itu menurut sebagian ulama adalah wajib, al-matmadah wal istinsyak, karena berkumur dan istinsyak adalah bagian dari membasuh wajah. Mulut dan hidung itu bagian dari wajah. Baik, kita nanti insyaallah terangkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faghasala wajhahu. Kemudian orang tadi mulai membasuh wajahnya. Membasuh wajah. Batasannya adalah dari kanan kiri, dari depan al-watid namanya, dari daging yang menonjol di depan lubang telinga ini, kanan dan kiri terpegang enggak? Ada enggak? Ada enggak? Itu watid namanya, di belakang godek ya, ini. Kemudian dari atas ke bawah adalah dari batas pertumbuhan rambut yang normal. Normalnya di mana? Normalnya ya ketika Anda muda dulu seberapa. Kalau sudah tua biasanya sudah mundur ke belakang gerak. Atau sebagian orang itu karena saking lebatnya rambut terkadang turun, saking lebatnya. Nah, yang batasnya adalah batas pertumbuhan rambut yang normal sampai ke dagu. Maka jenggot ini termasuk. Kalau lebat di sela-sela, kalau tidak lebat cukup dibasahi seperti ini. Panjenengan lebat. Ini. Panjenengan tidak terlalu lebat. Ya, jadi kalau yang lebat harus di sela-sela. Itu wajah. Termasuk di dalamnya adalah al-matmadah wal istinsyak. Matmadah itu berkumur, istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung, menyedotnya dan sungguh-sungguh dalam menyedotnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wabaligh fil istinsyak, sungguh-sungguhlah dalam istinsyak. Illa antakuna sha'ima, kecuali kalau sedang kalian dalam kondisi apa? Puasa. Jadi kalau dalam kondisi puasa tetap dianjurkan istinsyak, tapi jangan terlalu keras. Anu bukan orang yang sengaja lagi apa? Istinsyak, padahal dia punya keahlian minum lewat hidung misalnya. Tapi asalnya dia disyariatkan untuk istinsyak, tapi jangan sungguh-sungguh, jangan terlalu atas. Jadi istinsyak itu betul-betul nyedot air. Bukan hanya, ini bukan istinsyak namanya. Ambil air, kemudian megang-megang apa? Hidung, ini bukan istinsyak. Atau megang air, kemudian lubangnya ditepuk-tepuk. Itu bukan istinsyak namanya. Jadi istinsyak itu betul-betul ada air di tangan, kemudian disedot. Separuh masuk ke lubang hidung, separuhnya untuk berkumur. Nih. Kenapa berkumur dan istinsyak? Sebagian ulama mengatakan wajib, termasuk dalam mandi besar, jangan lupa ada kumur dan istinsyak. Kenapa? Karena rongga mulut dan rongga hidung itu termasuk bagian luar wajah. Ini bukan bagian dalam, bukan jeroan kita, tapi ini bagian luar. Makanya kalau istinsak tidak membatalkan wudu, karena hanya masuk ke bagian luar. Jadi rongga hidung bagian luar. Demikian juga berkumur-kumur tidak membatalkan wudu, karena memang itu bagian luar. Beda kalau minum dalam. Nah itu maksud saya. Saya ulangi, matur nuwun, jazakumullah khairah. Memang kadang kecelidut nih. Karena istinsak itu tidak membatalkan puasa. Bener toh? Karena istinsak tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena istinsak itu hanya masuk di rongga luar. Jadi rongga hidung itu adalah rongga luar tubuh, makanya enggak batal. Termasuk kumur-kumur. Itu juga tidak membatalkan wudu. Membatalkan puasa. Karena itu adalah bagian luar tubuh. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk mulut, asal enggak ketelan, enggak batal. Cabut gigi, cedut. Keluar darahnya. Terasa di mulut, enggak batal. Tapi cepat-cepat dikeluarkan darahnya. Nyicipi makanan pas puasa. Niku pakai tenggorokan atau pakai lidah? Lidah. Jadi asin, pahit, manis, kecut, itu ya cuma cukup pakai lidah. Mencicipi tidak membatalkan. Yang membatalkan itu apa? Dahar nih loh. Ya. Nyicipi bakso sak ngene. Wah, kurang puas duduwe. Ya, ini namanya makan. Jadi kalau sekedar mencicipi dia masih di anggota luar. Belum dan tidak membatalkan puasa. Enggak sepeda motoran. Enggak bisa lostang, gase neng tengen. Nanti kalau pas adzan makan gimana sambil jalan, enggak mungkin pakai tangan kiri kan gini yo sulit tuh. Ya. Kalau pakai tangan kiri nundaan buka puasa mosok koyok setan. Makan pakai tangan kiri kan kurang pas. Gimana ya caranya? Ini misal ini. Kurmane dimut. Begitu dengar adzan, bismillah. Itu contoh yang ekstrim. Nggih. Dan ketoke ndak akan terjadi. Insyaallah. Karena pasti kita minggir atau kita ikut bis atau ada kendaraan dan seterusnya. Baik. Seorang yang berwudu kemudian membasuh wajahnya. Kharaja min wajhihi kullu khathiatin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma'i. Maka keluarlah seluruh kesalahan yang pernah dilihat oleh wajahnya atau pernah dilakukan oleh wajahnya. Ma'al ma'i bersama air wudunya, masya Allah. Makanya keutamaannya besar sekali ini. Orang yang menjaga wudunya itu menunjukkan keimanan. Kenapa? Yakin tentang ampunan Allah. Wudu, basuh muka, kesalahan-kesalahannya keluar, rontok bersama dengan air wudu. Atau kalaupun tidak dengan semua air wudu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, au ma'a akhiri qataril ma', atau bersama tetesan terakhir air yang digunakan untuk membasuh wajah. Misalnya begitu basuh ada 1000 tetes. Tes, tes, tes, tes. maka tetesan yang ke 1000 itu membawa dosa, membawa jatuh dosa-dosa wajah. Masya Allah. Nah, orang yang punya ilmu seperti ini, tentu kualitas wudhunya akan berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Jadi wudhunya itu bisa lebih nopo, khusyuk, tenanan, mantep, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya ilmu. Apa kalau enggak punya ilmunya enggak rontok Ustaz? Rontok, tapi kan kurang menjiwai ibadahnya. Nah, ini pentingnya ilmu. Kenapa misalnya kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin cerita, tentu seseorang yang menghadiri wudu dan yakin bahwasanya wudu yang dia lakukan adalah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menjalankan wudu benar-benar karena perintah Allah, faghsilu wujuhakum, cucilah muka kalian, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum bighairi tahur idza ahdatha bighairi tahur hatta yatawaddaa, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat kalian apabila telah berhadas sampai dia berwudu. Ingat ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membayangkan pahalanya. Itu tentu nilainya beda dengan orang yang ya namanya mau sholat ya wudu wis ya, kemudian asal sholat, itu beda nilainya. Ini pentingnya ngaji kita ini, supaya kita tahu tentang ibadah kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mencuci dan membasuh wajahnya, maka dari wajahnya akan keluar segala macam kesalahan yang diperbuat oleh wajahnya bersama air atau bersama tetesan terakhir airnya, air yang untuk membasuh wajah. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza ghasala yadayhi, kemudian apabila orang tersebut membasuh kedua tangannya, tangan itu dibasuh, batasannya mana? Batasannya adalah dari ujung tangan, ujung jari sampai ke siku. Siku ini harus dibasuh dan harus basah. Harus dibasuh dan harus basah. Bahkan sebagian sahabat menambah daerah basuhannya sampai hatta syara'al adud, sampai masuk ke arah lengan atas. Itu lebih aman. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ijtihad dari beliau. Berharap supaya cahayanya kelak di hari kiamat semakin panjang. Kalau harusnya cahayanya sampai siku, beliau ingin cahayanya sampai lengan. Kalau cahayanya muncul itu bekas wudunya sampai wajah, maka beliau ingin sak leher-lehernya. Ini ijtihadnya siapa? Abu Hurairah dalam hadis, tapi dinilai hadis itu mudraj, yakni tambahan dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Makanya beliau kalau membasuh muka sampai hatta ilal qafa sini. Supaya gitoke kinclong. Kelak pada hari kiamat, supaya tangan sampai lengannya itu bernyala, menyala, bersinar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali umatmu kelak pada hari kiamat? Bagaimana kau bisa tahu umatmu mana umat yang nabi lain? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, sesungguhnya umatku, yub'atsuna yaumal qiyamati, akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat, ghurran muhajjalin, bersinar-sinar wajah dan anggota wudunya. Min atharil wudu, dari bekas wudu. Makanya faman arada an yutila ghurratahu falyaf'al. Ini riwayat tambahan dari Abu Hurairah kalau tidak salah. Maka barang siapa yang ingin memperpanjang cahaya kelak di hari kiamat, kerjakan. Ghurran muhajjalin. Ghurran itu adalah bahasa asalnya berasal dari warna putih di wajah sebuah kuda, seekor kuda yang berwarna apa? Hitam. Jadi wajahnya kelihatan apa? Cemerlang. Loh, kok dipadakke karo kuda? Aduh, Jan. Niki sing dipadaknya bukan kudanya, tapi warna cerahnya. Kita tidak disamakan dengan kuda. Tapi ghurran itu adalah ibarat seperti warna yang cerah dalam kondisi apa? Yang lainnya adalah hitam. Jadi wajahnya akan bersinar. Mulane gek ndang wudu. Kalau orang mengaku Islam enggak pernah kena air wudu, mungkin atau enggak? Mungkin apa mboten? Mungkin nek tayamum, gitu. Mungkin dia halangan enggak bisa apa? Berwudu, maka dia tayamum. Artinya kalau ada orang ngaku muslim enggak pernah sholat, nah itu yang jadi masalah. Berarti tidak akan ada bekas-bekas wudu. Tidak bisa dibedakan dia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah bukan. Berarti ciri utama umat Islam sholat. Itu ciri utama itu. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah ahlus shalah. Allahumma amin. Wa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Dan perkara yang pertama kali akan dihitung-hitung kelak pada hari kiamat, sholatnya. Kalau gak pernah sholat, apa yang mau dihitung? Gugur sudah semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita ahlus sholat. Allahumma amin. Muhajjalin itu warna putih di anggota kaki kuda. Kuda hitam, wajahnya putih, ujung-ujung kakinya putih. Ini keindahan pada sebuah kuda. Demikian juga keindahan ini akan didapatkan seorang muslim kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita muncul dalam kondisi bercahaya. Allahumma amin. Naam. Makaten nggih. Jadi kalau diusap tangannya sampai sikunya, bukan diusap, dibasuh ya, kanan, kemudian juga apa? Kiri. Kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana yabkana batashatha yadah. Maka akan keluarlah seluruh, rontoklah seluruh kesalahan yang pernah dibuat kedua tangannya. Apa yang membuat rontok? Ma'al ma'i, bersama dengan air wudunya tadi. Au ma'a akhiri qataril ma', atau bersama dengan tetesan terakhir basuhan air pada tangan. Ketika setelah basuh netes 1000 tetesan, maka tetesan terakhir itulah yang kita harapkan untuk membawa dosa-dosa kedua tangan. Apa kesalahan tangan? Banyak. Apalagi sekarang di zaman di mana jari itu bisa banyak maksiatnya. Telapak kulit juga banyak maksiatnya. Entah itu mendolimi orang, menyakiti orang, mengambil harta orang, tanda tangan palsu, tanda tangan korupsi, ya, tanda tangan kedoliman. Tanda tangan kok kedoliman ini? Ya. dan yang lain-lain. Nah, ini bisa kesalahan-kesalahan tangan itu rontok dengan apa? Wudu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunubi. Kaki kok enggak dibahas, nanti dulu. Sampai dia keluar naqiyan, bersih dari dosa. Wajahnya bersih dari dosa, tangannya bersih dari dosa. Fa idza ghasala rijlaihi, apabila dia kemudian ghasal, membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyadha rijlah, maka keluarlah seluruh dosa yang diperbuat dengan kedua kakinya. Ma'al ma'i, bersama dengan air wudunya. Au ma'a akhiri qatadil ma'i, atau bersama tetesan terakhir air wudunya. Hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunubi, sehingga dia pun keluar dalam kondisi suci. Masya Allah. Ini keutamaan berwudu, entah bagi orang yang berhadas sehingga dia memang wajib wudu untuk sholat, atau orang yang ingin yujadidul wudu'a. Yujadid itu memperbarui wudu. Aslinya belum batal, tapi diperbarui. Harapannya dia mendapatkan apa? Mendapatkan pahala-pahala dan ampunan-ampunan dosa. Oh, jadi jalan-jalan kebaikan itu diantaranya adalah apa? Berwudu. Dan di dalam berwudu itu banyak sekali jalan kebaikannya. Mulai mencuci tangan, kumur dan istinsyak, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian telinganya, wal udhunani minar ra'si, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua telinga itu adalah bagian dari kepala. Kemudian setelah itu apa? Membasuh kedua telapak atau kedua kaki sampai mata kaki. Ini jalan-jalan kebaikan. Dan semuanya ada pahalanya. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Hadis selanjutnya insyaallah taala akan kita pelajari pada kesempatan yang akan datang. Masih 3 menit. Oh, 2 menit. Nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan segala perkara yang merupakan kebaikan, baik dengan lisan kita ataupun hati kita ataupun jawarih anggota tubuh kita, dan menjauhkan diri kita dari segala macam keburukan, baik itu keyakinan-keyakinan yang salah dalam hati kita, ucapan-ucapan yang batil yang salah dengan lisan kita, atau perbuatan-perbuatan dosa dengan anggota tubuh kita. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.